Mitra Bisnis, Rakyat Merdeka menulis, tim sukses calon gubernur Fauzi Bowo keberatan dengan slogan promosi calon gubernur lainnya Hendarji yang menggunakan kata berkumis atau singkatan dari berantakan, kumuh, dan miskin yang dinilai tendensius dan menyerang Foke. KPU Jakarta memediasikan masalah ini dan akan menentukan apakah slogan tersebut berhak dipakai Hendarji atau tidak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda? Ya, ini kan perang opini ya. Bagaimanapun juga opini yang dibentuk ini oleh para calon independen ini seolah-olah Jakarta seperti begitu, kumuh dan miskin. Tapi kenyataannya memang benar demikian kan. Cuman singkatannya ya berkumis itu ya jangan diberkumis lah singkatannya. Ya, jadi misalnya beriskin gitu kan, tak mungkin akan terjadi ini. Memang betul kok, kumuh. Memang kita kan tidak boleh hanya melihat Jakarta dari gedung-gedung yang mencakar langit, tapi kita lihat mayoritas penduduknya yang bekerja itu seperti apa. Jadi gedung-gedung itu bukan representasi dari kemajuan. Karena gedung-gedung itu kan cuma Jakarta aja. Kalau seluruh ibu kota provinsi seperti Jakarta, itu baru tingkat kesejahteraan masyarakatnya terukur. Kalau hanya Jakarta aja nggak terukur. Mengapa muncul polemik-polemik seperti ini, Pak? Ya, itu ada suatu hal yang wajar di dalam suatu pertempuran ya. Namanya juga perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan itu bisa melalui kudeta dan bisa dengan pilkada kan, kurang lebih begitu. Pilkada kan lebih demokratis. Saya kira di dalam pilkada ada orang yang merasa diserang kan. Itu udah biasa-biasa aja lah. Kita masukin ke telinga kanan, ke telinga kiri aja yang begitu-begitu. Kita ingin mendengar suatu program yang jelas dari pemerintah ini, bukan hanya slogan-slogan saja. Begitu juga dari incumbent maupun dari para calon-calon yang akan maju harus menyatakan program-program yang jelas dan konsekuensinya seperti apa. Yang kita harapkan adalah gubernur yang bisa merealisasikan programnya, bukan hanya dengan omong doang, tapi dengan program-program yang terukur. Jadi terukur itu adalah ciri khasnya adalah biaya rutin paling kecil dibandingkan dengan biaya pembangunannya. Biaya pembangunan harus lebih besar daripada operasional. Karena ciri khas daripada otonomi sekarang ini, biaya rutin di atas 50%, sedangkan biaya perbaikan infrastruktur maupun program-program itu jarang yang melebihi 30%. Jadi bagaimana bisa mencapai kesejahteraan kalau programnya seperti itu? Jadi kesejahteraannya hanya untuk pegawai negeri saja yang rutin-rutin itu. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya Wendy Lim.